والثاني وعلم أن اتخاذ الند على قسمين عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أن اتخاذ الند على قسمين ketahuilah seseorang mengambil yang lain sebagai tandingan itu ada dua jenis. Al-awal yang pertama in annahu yaj'alahu lillahi syarikan fi anwa'il ibadah wa ba'dhiha kama taqaddam. Seseorang menjadikan pada Allah, milik Allah, sebagai tandingan di dalam beribadah, baik secara keseluruhan atau sebagiannya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Wa syirkun akbar, dan merupakan syirik akbar. Wasani yang kedua, maka namanya syirik asghar, adalah dari jenis syirik asghar. Kaqaul rajul, seperti ucapan salah seorang, Masya Allah syita. Ini jenis yang kedua adalah syirik asghar. Seorang seperti mengatakan Masya Allah, semua atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Walallahu anta, walallahu anta. Kalau bukan karena Allah dan bukan karena kamu, ini syirik asghar. Kemudian seperti yasir riya, riya yang kecil, yang sedikit, juga syirik asghar. Telah sabit semuanya Nabi Muhammad SAW mengatakan pada seorang Masya Allah syita, salah seorang mengatakan pada Rasulullah SAW, ini atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Ala aja'altani lillahi niddan bal Masya Allah wahdahu. Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Yang benar ucapkanlah Masya Allah wahdah, hanya milik Allah saja. Rawahu Ahmad bin Abi Syaibah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Abi Syaibah, Al-Bukhari, Fil Adabil Mufrad, Nasa'i bin Majah. Kama taqaddam hukmu fi bab fadl tauhid. Wa fihi, dalam hadis yang mulia tersebut, bayanun an da'wata ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah syirkun jaliyun. Di dalam hadis yang mulia ini, bahwasanya seorang berdoa kepada selain Allah yang mana makhluk tersebut tidak mampu melakukannya kecuali hanyalah Allah, ini merupakan syirik jeli, syirik yang jelas, nampak, gamblang. Talab syafa'ah minal amwat, seperti meminta syafaat kepada yang mati. Innahu mulkun lillahi ta'ala, semua yang demikian adalah milik Allah ta'ala. Wa biyadihi laysa biyadi ghairi minha syai', di tangan Allah lah segala urusan, segala sesuatu. Wa walladhi ya'danu lishafi'a yashfa' fi man laqallah bil ikhlas wa tawhid min ahli al-kabair. Karena dialah Allah, walladhi ya'danu lishafi'a, memberikan izin kepada yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada orang yang berjumpa dengan Allah dengan ikhlas tauhid min ahlil kabair. Kama ya taqrir fi bab syafa'ah insyaallah, nanti akan dibahas di dalam bab syafa'ah insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.